mati. Kalian tinggal di sini karena kesatu kesalahan. Kalau kita tinggal di muka bumi kena nam sebagai hukuman melakukan satu kesalahan, maka kita dihukum di sini. Maka dunia ini sebagai penjara sementara. Ngapain bangun rumah dalam penjara? Nah, kita menjalankan hukuman ini sementara saja. Kemudian kita akan keluar kembali ke tempat tinggal kita yang asli, itu di dalam jannah. Dunia ini laisat maskanan hakikian, bukan tempat tinggal kita yang hakiki, bukan tempat kita tinggal yang sebenarnya, bukan. Wa innama hiya ma'barun yatazawwadu minha litilkad dar. Kita tinggal di muka bumi ini dianggap sekedar untuk mengumpulkan bekal untuk bisa kembali ke kampung halaman kita yang asli, yaitu surga. Maka wala ta'mar istiqrar, jangan kita memakmurkan dunia ini untuk tinggal selama-lamanya di dalamnya. Jangan memakmurkan dunia ini sehingga melampaui batas, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga untuk mengumpulkan dunia, tahu-tahu mati, percuma. Kumpulkan bekal untuk akhirat kalian. Dunia ala kadarnya saja. Yang penting kalian bisa sampai ke dalam jannah Allah kembali, ke surga kembali. Fatalaqa Adam, maka Adam pun menerima min rabbihi kalimatin, beberapa kalimat dari Rabbnya. Fataba alai, dan Allah menerima tobat Nabi Adam alaihissalam. Innahu at-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah menerima tobat lagi maha penyayang. Nabi Adam pun diilhamkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bertobat. Maka Nabi Adam pun bertobat dan diilhamkan kepadanya untuk berdoa. Rabbana zolamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzolimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah. Wa tarhamna, kalau engkau tidak sayang kepada kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka Nabi Adam pun berdoa dengan doa tersebut. Fa'tarafa bidzambihi, dia pun mengakui dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Dia minta ampun kepada Allah Ta'ala dan Allah menerima tobatnya. Allah merahmatinya, menyayanginya. Innahu at-tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima tobat bagi orang, tentunya bagi orang-orang yang bertobat kepadanya. Dan ketahuilah bahwasanya tobat itu ada dua macam. Tobatnya Nabi Adam itu ada dua macam. Pertama, Allah beri taufik dulu kepadanya bahwa perbuatannya itu salah. Ya taufik, orang yang ketika salah dan Allah bikin dia sadar bahwa dia salah, itu taufik dari Allah. Kemudian Allah menerima taubatnya sehingga ketika terpenuhi dua syarat, dan ini syarat yang kedua. Kemudian dia sadar dia salah, kemudian dia bertobat, itu nikmat dari Allah Ta'ala, taufik dari Allah Ta'ala. Dan ketahuilah Allah Ar-Rahim, Allah sayang kepada hamba-hambanya. Dan termasuk rahmat Allah Ta'ala, sayang Allah kepada hambanya, Allah berikan taufik kepada mereka agar mereka taubat. Orang yang taubat berarti Allah beri taufik kepadanya. Kemudian Allah ampuni mereka dan Allah maklumi mereka. Allah maklumi karena memang manusia punya hawa nafsu. Maka kadang tergoda, maka ketika dia tergelincir, dia taubat, maka Allah ampuni. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa kembali ke tempat asli kita, yaitu dalam jannah, di surga Allah SWT, dan semoga Allah pertemukan kita nanti di dalam jannah Allah SWT, dan semoga Allah selamatkan kita, semoga Allah jauhkan kita dari azab neraka, dan semoga Allah pertemukan kita bukan hanya di dunia saja, tapi juga dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali di dalam jannah Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin insyaallah. Naktafi bilal qadar, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya dan membuat kita semangat untuk beribadah, mentauhidkan Allah dan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan syariatnya, dan juga malaikat Allah Ta'ala. Dan semoga kita lebih berhati-hati terhadap musuh-musuh kita, yaitu iblis dan syaitan-syaitan. Naktafi bilal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu rahimakumullah.